ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا فيدين أعزكم الله kita lanjutkan bacaan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis al-khamis wa thalathun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-435. وعن أنس رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik semoga Allah taala meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharap atau perangan-angan mati karena mendapatkan madarat. Fa in kana la budda mutamanniya falyaqul, maka jika dia memang harus mengharap atau perangan-angan mati, maka hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, biarkan aku hidup selama hidupku ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama kematian itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, yukrahu tamannil maut, inda wuku'il musibah, dunyawiyah. Makau, angan-angan mati ketika ditimpa musibah-musibah dunia, musibah yang bersifat duniawi, sakit, kemiskinan, atau semisalnya. Nah, kenapa disebut makro? li'annahu munafin lis-sabri. Karena hal itu menafikan kesabaran. Harusnya ketika mendapat musibah yang bersifat duniawi, dia bersabar dan berusaha untuk bersabar. Tapi ternyata masih baru dapat musibah duniawi itu, dia sudah pengen mati rasanya, ya. Menderita kemiskinan. Kalau seperti ini terus, lebih baik aku mati saja. Aku gak bisa menjadi orang miskin. Atau kalau sakit, dia bilang, kalau begini terus, mending aku mati. Aku gak sabar menghadapi sakit semacam ini. Nah, ini makruh. Mana menafikan apa ini? Sabar. Asalnya in kana ghayra sabir wala buta min ad-du'a fal yaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ingkana ghayra sabirin wala buddha minat du'a falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Jika dia menganggap dirinya tidak bisa sabar, maka dia harus berdoa dengan mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Nah, daripada enggak sabar bunuh diri, ya, lebih baik dia mencari jalan tengah dengan mengucapkan doa ini yang intinya ialah menyerahkan keputusannya kepada Allah. Kalau memang Allah menakdirkan dia tetap hidup dan lebih baik, ya tetap hidup. Tapi kalau Allah takdirkan lebih baik mati, ya lebih baik mati. Berarti kan inti doa ini ialah menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan tengah bagi mereka-mereka yang menganggap kurang sabar untuk menghadapi musibah duniawiyah daripada dia bunuh diri atau melakukan tindakan yang dilarang agama karena tidak sabar menanggung beban musibah itu. Maka jalan yang harus ditempuh ialah menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung memutuskan harus mati karena bisa saja hidupnya dia lebih baik daripada matinya. Maka mengucapkan doa ini sebagai bentuk pasrah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sabar menghadapi musibah itu, maka afdol, enggak perlu membaca doa ini. Nah, dan itu yang dimaksud dan diminta. Asalisa. Amma idza kana al-khawfu min al-fitnah fid din, innahu la ba'sa min tamanil maut. Amma idza kana al-khauf min al-fitnati fid din fa innahu la budda fa innahu la ba'sa min tamanil maut. Adapun kalau khawatir agamanya terfitnah maka tidak apa-apa, dia mengharap kematian saat itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan musibah apa ini, duniawi, tapi terkait dengan fitnah agama. Misalkan fitnah saat itu benar-benar membuat banyak orang yang jatuh dalam kesesatan, sementara dia tidak punya pegangan yang kuat, khawatir ikut terfitnah juga, maka dia pun mengharap kematian untuk tetap istiqomah di atas agama. Itu enggak apa-apa. Tidak menafikan apa ini? Kesabaran. Karena menjaga diri dari fitnah agama itu wajib dan merupakan sebab keselamatan, ya. Misalkan dia hidup di suatu masa yang mana fitnah menyambar-nyambar. Nah, para ulama yang membimbing jauh dari tempatnya ia tinggal, dia takut terpengaruh dengan pergaulan yang sangat bebas saat itu, daripada dia terjatuh dalam lembah kesesatan, maka dia berharap kematian segera datang untuk menyelamatkan apa ini? Agamanya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau terkena musibah-musibah duniawi, ya, sakit, miskin, ya, atau semisalnya, nah itu harus dihadapi dengan penuh apa? Kesabaran. Makruh kalau berharap kematian. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-hadits الخامس وثلاثون وأربعمائة الحديث السادس وثلاثون وأربعمائة حديث yang ke-436 وعن بريدة رضي الله عنه dari sahabat yang mulia بريدة semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al-mu'minu yamutu bi araqil jabir. Rawahu al-thalatha wa shahahahu Ibnu Hibban. Bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang mukmin itu akan mati ditandai dengan keluarnya keringat dingin di keningnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tiga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini hasan wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi wal Haythami wa Albani fi Sahih al Jami'. Hadis ini disahihkan juga oleh Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim Wal-Baihaqi Wal-Haythami dan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, al-mu'min yamutu wa jabinuhu yaqtur min siddatin naz'i. Al-mu'minu yamutu wa jabinuhu yaqtur min siddatin naz'i. Seorang mukmin itu akan mati dalam keadaan keningnya berkeringat karena beratnya sakaratul maut, ya, beratnya proses pencabutan nyawa. Asalnya qala ba'dul ulama min makna al-hadith annahu kinayatun an shiddati ibtilaihi fid dunya an shiddati ibtilaihi fid dunya bil harsi alal halal wa qaddihi fi ta'atillahi hatta yalqahu wa qaddihi fi ta'atillahi hatta yalqahu. Sebagian ulama ada yang berkata di antara makna hadis ini ialah kiasan atau gambaran bahwa seorang mukmin itu mendapatkan ujian yang sangat berat di dunia ketika berusaha menjaga yang halal dan kesungguhannya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah. Ini seorang mukmin akan mati dengan keluarnya keringat dingin di keningnya. Itu merupakan kiasan bahwa mukmin itu selalu dapat ujian yang berat ketika di dunia dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Nah, kayak orang kalau menghadapi ujian yang berat itu tegang sampai keringetan, ya, mati dalam kondisi seperti itu. Jadi ada dua makna. Yang pertama tadi, ketika dia menghadapi sakaratul maut sampai keluar apa ini keringat dingin. Makna yang pertama. Makna yang kedua menunjukkan seorang mukmin itu selalu dapat ujian yang berat dan selalu sungguh-sungguh dalam beribadah sampai berkeringat dan mati dalam kondisi seperti itu. Dua makna ini sama-sama bisa dipakai dan saling melengkapi para ulama. Atsalitsa syiddatun naz'i indal maut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam Innalil mauti sakarat. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa proses pencabutan nyawa ketika kematian seseorang itu sangat dahsyat dan sangat keras, ya, sangat sakit. Kalau kita dicabut giginya saja sakit, ya. Nah, coba kalau giginya dicabut, nggak pakai dibius, sakit apa enggak? Oh, sakit sekali, ya. Atau kalau dicabut kukunya, sakit enggak? Enggak pakai bius, ya? Sakit, ya. Pokoknya kalau pakai pencabutan organ tubuh dari raga itu mesti sakit. Nah ini kalau yang dicabut itu nyawa, ini paling sakit. Nah, saking sakitnya orang yang mengalami proses pencabutan nyawa itu sampai tidak mampu untuk berbicara, gak mampu. Saking sakit ya sampai gak mampu teriak, ya. Itulah sebabnya Nabi bersabda, innalil mauti sakarat. Sungguhnya proses pencabutan untuk matinya seseorang itu sakarat, yakni banyak tahapan-tahapan yang menyakitkan, ya. Berat dan menyakitkan, sakarat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-hadits as-sabi' wa 340 hadits yang ke-437 wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Talqinlah orang-orang yang akan mati dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Empat. Lakinu fi'lu amrin minat talqin wa huwa atadzkir. Lakinu fi'lu amrin mina at-talqin wa huwa at-tadhkir. Lakinu itu fi'l amr dari lafaz talqin, artinya ialah at-tadhkir, mengingatkan, menuntun atau mengingatkan. Mautakum alladzina dhaharat 'alaihim 'alamatul maut. Alladzina dhaharat 'alaihim 'alamatul maut. Wa dhalika inda al-ikhtibari. Mautakum alladzina dhaharat 'alaihim 'alamatul maut. Wa dhalika inda al-ikhtibari. Mautakum dalam hadis ini maknanya ialah orang-orang yang mengalami tanda-tanda kematian, dan itu terjadi ketika sakaratul maut. Ikhtibar itu sakaratul maut. Naam fi fawaid. Al-faidatul ula. Istihbabu talqinil mukhtabir kalimat al-ikhlas la ilaha illallah. Istihbabu talqinil mukhtabiri kalimat al-ikhlasi la ilaha illallah. Sunahkan untuk mentalkin orang yang akan mati dengan kalimatul ikhlas, yakni la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya, enggak usah, karena sudah terwakili. Dan saat itu memang butuh sesuatu yang apa ini, ringkas, enggak panjang-panjang, karena orangnya sudah mau mati, takut keburu mati. Jadi la ilaha illallah sudah mewakili Muhammad Rasulullah, ya. Nah. Asalnya al-hikmah fi dzalika liyakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah. Liyakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah. Wadhalika sababu dukhulil jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Ibnu Hibban. Hikmah mentalkin orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah ialah agar akhir ucapan orang tadi ialah la ilaha illallah, dan itu merupakan sebab masuk dalam surga, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk dalam surga. Riwayat Ibnu Hibban. Ketiga, qala al-fuqaha yulakkinuhu maratan wahidatan illa ayatakallama ba'da talqinihi fayu'idu ahli talqin. Yulakkinuhu maratan wahidatan illa ayatakallama ba'da talqinihi fayu'idu alaihi at-talqin. Para fuqaha berkata, cukup mentalkin orang yang akan mati sekali saja, la ilaha illallah, cukup. Kecuali setelah ditalkin dia masih bisa ngobrol, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang ngomong-ngomong, ya, yang sabar ya nak, yang sabar, papa sudah gak kuat. Maka kalau masih ngobrol, masih ngomong-ngomong lagi, talkin lagi, la ilaha illallah. Tapi kalau gak bisa ngomong lagi, ya cukup sekali. Jadi gak usah sampai kayak orang meruk ya atau apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah bingung yang ya. Cukup la ilaha illallah. sekali saja. Tapi kalau masih melek, masih bisa ngomong-ngomong lagi, diulangi lagi, la ilaha illallah. Mengapa? Liyakuna akhiru kalami la ilaha illallah, supaya akhir ucapannya ialah la ilaha illallah. Nah, kok bisa ngomong macam-macam, malah dia ngobrol dia. Pak, kopinya belum diminum tadi itu. Ya. Jangan mari dulu, minum kopi dulu. Ya, kalau akhir ucapannya adalah minum kopi. Khawatir gak dapat keutamaan hadis ini. Nah. Sehingga kalau masih diperkirakan bisa ngomong-ngomong lagi, diulangi talqinnya ya. La ilaha illallah. Tapi kalau diperkirakan sudah sisa ucapannya ialah hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka cukup sekali saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.